Kita berdua telah cukup lama jalani cinta sehati sejiwa. Indahnya dunia dan seisinya pun tak seindah cinta kita. Kau adalah anugerah yang terindah di dalam hidupku. Hanya dirimu sayangku, tetaplah bersamaku di sini dalam hangat pelukanku. Hidupku hanya indah bersamamu. Tetap di sini, janganlah pergi. Oh, oh, kau nafas dan hidupku. Aku takkan pernah putuskan asa, karena ku percaya keabadian cinta kita berdua. Kau adalah anugerah yang terindah di dalam hidupku. Sayangku, tetaplah bersamaku di sini dalam hangat pelukanku. Hidupku hanya indah bersama. Tetap di sini, janganlah pergi. Oh, oh, kau nafas dan hidupku. Kumohon padamu, janganlah pergi. Tetaplah di sini. Dalam hangat pelukanku, hidupku hanya indah bersamamu. Tetap di sini, janganlah pergi. Oh, oh, kau nafas dan hidupku. Kau nafas dan hidupku. Kau nafas dan hidupku.